Aduh, Cok, Ucok. Emak pulang kerja kok main game online. Emak mau tidur kok lagi buka Facebook. Iya, sekarang mak bangun tidur kok masih chatting. Cemana tagihan internetnya nanti, Cok? Aduh, mak, tenang saja lah, mak. Kau tenang. Emak bayarnya tidak senang. Sekarang kan ada Speedy Multispeed, mak. Internetan tanpa batas, tanpa mahal, tanpa lambat, mak. Iya. Apalagi buat kita yang di Jabodetabek. Speedy Unlimited cuma 125.000 saja per bulannya. Wah, kalau Speedy Unlimited cuma 125.000 rupiah, emak seneng rasanya. Minggir kocok. Giliran emak lah ya, yang buka Facebooknya ya, cari kawan lama emak. Bah, betul sekali. Kini sudah ada Speedy Multispeed dengan 7 paket pilihan kecepatan akses yang berbeda. Paket mail, chat, family, load, game, eksekutif, dan paket bis. Khusus area Jabodetabek, biaya bulanan Speedy Unlimited mulai 125.000 per bulan. Makanya cepat-cepat aktivasi pakai Speedy Multispeed. Informasi hubungi layanan Telkom 147.